Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ahibbati fillah, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bisa melangsungkan bitaufiqillah wa inayatihi duduk di sebuah rumahnya dari rumah-rumahnya di muka bumi ini. Kita berharap keberkahan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terus menyertai keberkahan itu dimanapun kita berada. Allahumma amin, Allahumma amin. Kita melangsungkan barakallahu fikum, masih membahas tentang faedah zikir, bahwa zikir itu akan benar-benar menyinari hidupnya orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunianya, di alam barzakhnya, dan juga di alam akhirat. Kita masuk kepada ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, qala Abu Musa Al-Asy'ari. Telah berkata seorang sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin. Kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, telah berdiri di tengah-tengah kami Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lima kalimat. Mana lima kalimat itu? Pertama, innallaha la yanamu wa la yambaghi lahu ayyanama. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidur dan tidak pantas baginya untuk tidur. Yakhfidhul qista wa yarfa'uhu. Dua, dia Allah subhanahu wa ta'ala yang merendahkan timbangan dan yang mengangkatnya. Ketiga, yurfa'u alaihi ilaihi amalul layli qabla amalin nahari wa amalun nahari qabla amalil layli. Kata beliau, diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala amal di malam hari sebelum amalan-amalan di siang hari. Allah Azza wa Jalla ay terangkat, diangkat kepadanya amalul lail qabla amalin nahar. Diangkat kepada Allah Azza wa Jal amalan di malam hari sebelum amalan di siang hari. Yang keempat, amalan di siang hari diangkat oleh Allah Azza wa Jalla sebelum amalan di malam hari. Semuanya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hijabuhun nuru. Hijab Allah Azza wa Jalla adalah nur, yaitu cahaya. Bagaimana hakikat hijab Allah Azza wa Jalla yaitu cahaya? Law kashafahu. Bila Allah Azza wa Jalla membuka tabir hijab nur itu, apa yang akan terjadi? Barakallahu fikum. La ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kalau hijab antara hamba dengan Allah itu terangkat, niscaya kesucian wajah Allah subhanahu wa ta'ala akan membakar seluruh makhluk yang berakhir pandangan itu kepadanya. Maksudnya tidak ada yang tersisa. Kalau hijab itu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan tersisa satu pun dari makhluk ini di kehidupan dunia. Hancur lebur barakallahu fikum. Terbakar semuanya. Thumma qara'a, yang membacanya thumma qara'a adalah Abu Ubaidah Amir bin Abdullah ibnu Mas'ud, perawi hadis dari Abu Musa, yang membaca thumma qara'a, ya bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam, namun yang membacanya adalah Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Mas'ud, rawi hadith dari Abu Musa. Amburika man finnari wa man hawlaha. Pada kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di saat perjalanan dalam kegelapan menuju Fir'aun bersama istri keluarganya, maka dia menemukan ada api, ada cahaya. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam memerintahkan istrinya untuk tinggal, ya, beliau akan mendatangi cahaya tersebut, api. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang cahaya itu, amburika, diberkahi siapa saja yang ada di an-nar, cahaya itu, dan yang di sekelilingnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menjelaskan al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, fastinaratu dhalikal hijabi binuri wajhihi. Tersinarinya hijab, hijabnya adalah nur, maka tersinarinya hijab dengan cahaya wajah Rabb. Ya. Yeah. Walaulahu, kalau tidak ada hijab yang menghijabi antara cahaya wajahnya Allah dengan hamba-hambanya, la ahraqat sabahatu, ya, sabahat wajhihi wa nurihi mantaha ilaihi basaruhu. Niscaya akan terbakar apapun yang kena dengan pandangan Allah Azza wa Jalla, wajah Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum, akan terbakar, tidak mampu, tidak sanggup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini di kehidupan dunia. Tapi dalam kehidupan akhirat, Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada hamba-hamba itu di saat hamba mukminin memandang kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Beda. Wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di saat itu wajah berseri-seri ketika wajah-wajah itu memandang kepada Ar-Rabb. Para ulama menjelaskan, termasuk Syekh Rabi di dalamnya menjelaskan, bahwa kelak pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla memberikan kemampuan kepada manusia, kekuatan apa yang tidak dimiliki di dunia. Termasuk di antaranya di saat memandang kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia, hijab, ada hijab antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan hambanya. Wajah Allah subhanahu wa ta'ala nur mengenai hijab itu. itulah yang menghalangi barakallahu fikum nur itu untuk mengenai seluruh hambanya. Kalau terbongkar hijab itu sedikit saja, akan diceritakan bagaimana gunung bebatuan runtuh barakallahu fikum. Tidak mampu. Apalagi kita yang lemah ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akan terbakar seluruh makhluk ini rahimani wa rahimakumullahu jami'. Walihada kata beliau, lamma tajalla tabaraka wa ta'ala al-jabali. Maka di saat Allah subhanahu wa ta'ala nampak, menampakkan, ya, membuka maksudnya hijab, wa kashafa minal hijabi syai'an yasira. Lalu Allah membuka sedikit dari hijab itu, sakhal jabalu fil ardi. Gunung itu langsung jatuh ke muka bumi. Runtuh barakallahu fikum. Watadakdaka. Gunung bebatuan itu runtuh di saat Allah Azza wa Jalla membuka. Kan terkait dengan di saat Nabi Musa alaihi salatu wasalam meminta untuk melihat Rabb. Artinya sebagai jawaban bahwa di dunia tidak akan punya kemampuan makhluk ini untuk melihat kepada Rabb. Tapi kelak di akhirat Allah Azza wa Jalla memberikan keistimewaan dari kekuatan untuk bisa memandang kepada wajah Rabb. Bahkan pandangan hamba-hamba itu dalam kondisi wajah yang penuh berseri-seri. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Allah Azza wa Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan barakallahu fikum, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatul badr. Bahwa anda akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam hari. La tudhammuna fi ru'yatih. Kalian tidak akan berdesak-desakan melihatnya. Allah berikan kemampuan kepada hamba mukminin untuk melihat barakallahu fikum kepada Rabbnya. Kemampuan ini tidak diberikan di dunia, namun akan diberikan kelak di akhirat. Kata beliau menjelaskan, walam yakum li rabbihi tabaraka wa ta'ala. Gunung tidak mampu berdiri di hadapan Rabb. Gunung loh, yang tersusun dari bebatuan yang luar biasa kokohnya, tidak memiliki kesanggupan barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan, wa hadza ma'na qauli ibni Abbasin fi qaulihi subhanahu wa ta'ala la tudrikuhul absaru. Inilah dia makna dari ucapan seorang sahabat Abdullah ibnu Abbas ketika menjelaskan firman Allah azza wa jal, la tudrikuhul absaru. Tidak akan bisa digapai oleh al-absar, oleh pengetahuan. Siapa? Hu, kata beliau, qala dzalika Allah azza wa jalla. Tidak akan dicapai oleh pengetahuan hamba itu. Ya? Yaitu Ar-Rabb Allah azza wa jalla idza tajalla binurihi lam yakum lahu syai'un. Apabila Allah Azza wa Jalla menampakkan diri dengan cahayanya, tidak akan ada satupun makhluk yang akan mampu melihatnya. Ai, di hadapan Allah Azza wa Jalla tidak ada yang akan mampu untuk berdiri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Akan hancur barakallahu fikum. Beliau kemudian memberikan sebuah penjelasan tentang ucapan seorang sahabat Abdullah bin Abbas, wa hadza badi' min badi'i fahmihi radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah termasuk dari kecemerlangan pemahaman yang sahabat bernama Abdullah bin Abbas tentang ayat tersebut. La tudrikuhul absar, tidak akan bisa digapai oleh pengetahuan siapanya kembali ke mana, yaitu ke Allah Azza wa Jalla. Wa daqiqi fitnatihi ay fatanatihi, menunjukkan tentang benar-benar kecerdasan yang tinggi, ya, daqiq, yang benar-benar daqiq, apa ya kalau kita artikan yang sangat-sangat teliti, ya, kecerdasannya Abdullah ibn Abbas. Kaifa, bagaimana tidak? Wa qad da'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu 'allimahu ta'wil. Bagaimana tidak? Beliau Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu telah berdoa buatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk mengajarkan kepada beliau ta'wil ay tafsir. Jadi la tudrikuhul absar, tidak bisa digapai oleh pengetahuan, ya, barakallahu fikum, tentang hakikat Rabb. Jadi hu yang dimaksud la tudrikuhu, dzalika huwallah, Allah yang dimaksud. Farrabbu tabaraka wa ta'ala yura yaumal qiyamati bil absari ayanan. Ar-Rabb tabaraka wa ta'ala disaksikan, dilihat kelak pada hari kiamat dengan mata telanjang. Dilihat, barakallah. Berarti kan berbeda. Di dunia sudah disebutkan kemampuan makhluk ini untuk memandang. Allah Azza wa Jalla bila menampakkan dirinya membuka sedikit tabir, akan hancur kehidupan makhluk di muka bumi ini. Tapi kelak pada hari kiamat akan dilihat dengan mata telanjang. Walakin, walaupun demikian, akan tetapi yastahilu idrakul absar lahu, kemampuan mata untuk mencakupi Allah Azza wa Jalla tidak ada, mustahil. Ya. Kenapa? Wa in ra'athu, walaupun mata ini memandang kepada Rabb, tapi untuk mencakupi Rabb itu semuanya dari semua sisi, tidak akan punya kemampuan. Fal idraku amrun wara'ar ru'yati. Walaupun kelak Allah Azza wa Jalla akan dilihat pada hari kiamat, tapi al idrak di belakang ru'yah. Yuwara ru'yah, lebih dari hanya sekedar ru'yah, idrak itu tidak mampu diarahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadhihi syamsu walillahil mathalul a'la. Sekarang beliau ingin membawa kita, apa sih makna idrak itu? Kata beliau, matahari bagi Allah permisalan yang maha tinggi. Sekarang ingin menjelaskan tentang arti idrak sesungguhnya. Matahari, naraha, kita saksikan matahari, bisa melihat, tapi tidak mampu untuk mencakupi dengan di belakang ru'yah ini kemampuan untuk membatasi matahari itu sendiri, tidak mampu. Ini namanya idrak. Bisa disaksikan, bisa dilihat, tapi kita tidak mampu untuk kemudian meliputi seluruh pengetahuan tentang matahari itu sendiri. Tidak mampu. Wala naraha, wala nudrikuha kama hiya alaih. Sebagaimana yang kita tahu tentang matahari itu, tidak mampu. Mampu melihat, tapi tidak mampu, barakallahu fikum, melingkupi melalui pengetahuan itu, melalui penglihatan itu, pengetahuan kita tentangnya. Wala qariban min dzalik. Demikian juga taruhlah mau dekat idroknya kepada matahari, tidak punya kemampuan. Ya, ini sesuatu yang nampak dari makhluk. Kita bisa melihatnya, namun kita tidak mampu melingkupinya dengan pengetahuan kita secara menyeluruh. Hakikat matahari itu mampu kita lihat. Ini makhluk. Bagaimana lagi kalau Ar-Rabb? Makanya beliau mengatakan walillahil matalul a'la. Kita bisa melihat Ar-Rabb kelak, tapi idrak tidak akan pernah mampu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika qala Ibnu Abbas liman sa'alahu anir ru'yati awradahu alaih. Kata beliau, berdasarkan ini Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, di saat orang tersebut bertanya kepada beliau tentang ru'yah, awrada alaihi wa awrada alaihi la tudrikuhul absar. Ya, jadi dia ingin bertanya, barakallahu fikum, kepada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tentang ru'yah. Kita bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, Abdullah Ibnu Abbas menyampaikan, la tudrikuhul absar. Ditanya, apa sih maksudnya? Faqala, alasta taras sama? Tidakkah engkau melihat langit? Qala bala. Kata orang itu, iya. Qala, apa tudrikuha? Sekarang, melihatkan, apakah anda melihat langit? Oh iya. Nah, pertanyaan yang keberikutnya, atudrikuha, apakah anda bisa mencapai seluruh sisi langit itu dengan pengetahuan melalui penglihatan? Qala la. Orang tersebut mengatakan tidak. Qala fallahu ta'ala a'zamu wa ajal. Kalau saja hal itu terjadi pada makhluk, bahwa seseorang atau makhluk ini bisa dilihat, tetapi tidak bisa diidrok, diilmui melalui penglihatan itu secara total dan menyeluruh. Kalau pada makhluk bisa terjadi itu, maka tentu pada Allah Azza wa Jal lebih agung dan lebih mulia untuk tidak bisa. La tudrikuhul absar. Jadi idrok itu lebih dari hanya sekedar ru'yah melihat. Kemudian beliau mengatakan, wa qad daraba subhanahu wa ta'ala nura fi qalbi 'abdihi mathalan la ya'qiluhu illa al-'alimun. Ingat baik-baik, masya Allah. Sungguh Allah telah memberikan permisalan cahaya yang terdapat dalam hati seorang hamba. Dengan permisalan, Allah telah membuat permisalan. Cahaya yang ada dalam hati seorang hamba, nur yang terdapat dalam hati seorang hamba itu, Allah telah membuat permisalan dengannya. Tidak ada yang mengilmui dan memahaminya kecuali orang-orang alimun. Orang-orang yang berilmu. Iya. Makanya kan dari sini kita mengetahui kedustaan yang dilakukan oleh kaum sufiyun. Sudah sampai tingkat hakikat mampu membuka hijab antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Kedustaan. Ya. Kemampuan untuk membuka tabir antara dirinya, hijab antara dirinya dengan Allah. Dalam bahasa mereka tidak ada tabir sudah. Kalau seseorang itu sudah sampai kepada ilmu yang paling tinggi, ya, di kalangan mereka. Sehingga kan, ya, kita mendengar apa yang diucapkan oleh Hallaj mengakui bahwa ana Rabb, saya Rabb. Ya, Barakallahu fikum, nas'alullah salamatal afiyah. Naam. Sekarang beliau menyebutkan bahwa Allah telah membuat permisalan cahaya di hati seorang hamba itu yang tidak ada mengetahuinya kecuali orang-orang yang berilmu. Mari kita coba. Apakah kita masuk dalam kategori orang yang berilmu? Qala subhanahu wa ta'ala. Ayat ini yang sering dibawakan oleh kaum sufi. Sufiyun. Ayat ini dalam surat An-Nur. Ya. Allahu nurus samawati wal ardi. Allahu azza wa jalla nur as-samawati wal ardi, yang memberikan penerangan terhadap langit dan bumi. Masalu nurihi, permisalan cahayanya nur Allah azza wa jalla, kamishkatin fiha misbah, seperti lubang. Kamishkat, ada lubang di tembok, barakallahu fikum, tapi tidak bisa dilihat. Ternyata di dalam lubang itu fiha misbah, ada pelita, barakallahu fikum. Setelah itu, wal misbahu fi zujajatin, pelita dibungkus oleh zujajah, yaitu tabung bersih, barakallahu fikum. Az-zujajatu, diberikan sifat oleh Allah Azza wa Jalla, pembungkus dari pelita itu, yang itu tabung kaca. Az-zujajatu, permisalan zujajah, yaitu pembungkusnya dari kaca ini, ka'annaha kaukabun durriyun, seolah-olah kaca ini bagaikan bintang yang berkilau. Subhanallah. Coba antum permisal, berarti betapa indahnya lentera nyala tersebut, barakallahu fikum. Allah menjelaskan, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yuqad, pelita itu dinyalakan dari kayu yang berberkah, zaitunah, minyaknya ya zaitun, tidak ada di timur dan tidak ada di barat. Yakadu zaituha tuyudhi'u walau lam tashunar. Ternyata zait, minyaknya itu hampir-hampir yakad, menyala, ya, walaupun tidak dikenai oleh api. Coba antum bayangkan. Nurun ala nur, berarti penampilan seperti itu adalah cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi mayyasha'u. Dia Allah yang akan memberikan hidayah kepada cahayanya siapapun yang Allah kehendaki. Berarti tidak ada kemauan orang tua kita, kemauan ini mutlak haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, betapa sering kita menemukan orang tua tidak mau anaknya untuk mendapatkan hidayah. Ini dilarang, itu udah, jangan kamu dekat-dekat dengan itu, misalkan. Tapi hak mutlak Allah Azza wa Jalla, orang tua tidak mampu menolaknya. Ya. Kata beliau, wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah membuat permisalan-permisalan kepada segenap manusia, buat manusia, dan dia Allah maha mengetahui segala sesuatu. Qala Ubay ibn Ka'ab, kita baca penjelasannya. Qala Ubay ibn Ka'ab, mathalu nurihi fi qalbil muslim. Ini semua yang ada di dalam ayat ini ada di dalam lubang, tidak bisa ditembus. Ya memang hati kan di dalam, tidak bisa ditembus oleh penglihatan. Barakallahu fikum. Tapi di dalam lubang itu ada pelita. Subhanallah. Pelitanya dibungkus barakallahu fikum oleh kaca yang jernih bagaikan bintang yang berkilau dalam hati barakallahu fikum. Mathalu niruhi fi qalbil muslim, inilah dia permisalan cahaya Allah di hati orang-orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah. Ai, di hati orang-orang yang telah berhidayah, mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, lebih jelas lagi. Wa hadha huwa an-nuru alladhi awda'ahu fi qalbihi min ma'rifatihi wa mahabbatihi wal imani bihi wa dzikrihi. Kata beliau, inilah dia cahaya yang Allah Azza wa Jalla titipkan di hati orang hambanya yang beriman tersebut. Apa itu bentuknya? Ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Cahaya itu bentuknya wa mahabbatihi, kecintaan hamba kepada Allah. Semuanya di dalam hati. Wal imani bihi, beriman kepada Allah. Wa dzikrihi, dan zikir kepada Allah. Wa huwa nuruhu alladhi anzalahu ilaihim, inilah dia cahaya yang Allah turunkan kepada mereka. Fa'ahyahum bihi, lalu Allah menghidupkan mereka dengan cahaya itu. Waja'alahum yamshuna bihi bainan nas, lalu Allah jadikan bagi mereka, waja'alahum, dan Allah jadikan mereka-mereka itu yang Allah telah hidupkan mereka dengan cahayanya, berjalan dengan cahaya itu di tengah-tengah manusia. Wa asalahu fi qulubihim, dan Allah Azza wa Jalla kokohkan di hati-hati mereka. Thumma taqawwama dathu, lalu kemudian bertambah kuat unsur-unsur cahaya itu pada hati hamba itu. Fatatazayadu hatta yadhharu ala wujuhihim wa jawarihihim wa abdanihim bal wa thiyabihim wa durihim yubsiruhu man huwa min jinsihim wa sairul khalqi lahum munkir. Subhanallah. Kata beliau, kemudian bertambah kuat unsur-unsurnya, maka bertambah pula sampai kemudian cahaya itu nampak di wajah-wajah mereka. Keluar sekarang. Ya, tadi di dalam bagikan cahaya lentera pelita yang dibungkus oleh kaca barakallahu fikum, dan kaca itu bagikan apa namanya bintang yang berkilau. Ternyata tatkala bertambah kuat cahaya itu, muncul di permukaan, nampak di wajah-wajah mereka. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, nampak di organ-organ tubuh mereka dan juga di badan-badan mereka, bahkan di pakaian mereka, bahkan di tempat tinggal-tinggal mereka, nampak cahaya. Subhanallah. Kalau sekiranya barakallahu fikum bertanya kepada orang-orang melihat seorang sunni salafi multazim, apapun dia, mau jadi pedagang, mau jadi ini, mesti ada omongan yang istimewa ada pembicaraan yang istimewa. Barakallahu fikum. Dan akan dibanding-bandingkan, yaitu buah sesungguhnya yang Allah Azza wa Jalla nampakkan. Ya, di permukaan mereka-mereka yang berpengetahuan, cinta, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kata beliau menjelaskan, yubsiruhu man huwa min jinsihi. Akan disaksikan penampilan cahaya itu dari orang yang dari jenis mereka, ai manusia. Ya tentu sakolain ya. Barakallahu fikum yang mendapatkan beban syariat dan seluruh makhluk barakallahu fikum tidak mengetahuinya. Subhanallah. Jadi ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an, keistimewaan barakallahu fikum yang harus terus kita jaga. Maksudnya jin itu sebagai makhluk yang sekarang ini dianggap oleh sebagian orang atau sebagian manusia tempat bergantung tempat ini, ternyata mereka melihat orang-orang yang soleh itu sesungguhnya. Melihat orang-orang yang barakallahu fikum, yang benar-benar mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, tahu. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Makanya kan ketika Allah Azza wa Jalla bercerita tentang wanita yang mutahajjibah, kan Allah menjelaskan bagaimana hijab yang dipakai itu, kalau dia benar-benar melaksanakan karena syariat Allah Azza wa Jalla, lillahi Azza wa Jalla, Allah akan cegah dia dari hal-hal yang akan barakallahu fikum membahayakan dirinya. Maka demikian juga ar-rijal, Allah Azza wa Jalla akan melindungi dia barakallahu fikum. Maka tentu ini yang sekarang harus kita pertahankan di dalam hidup. Menjaga semuanya barakallahu fikum, menjaga titipan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dimanapun kita berada. Kalau antum membaca tentang bagaimanakah pengakuan orang-orang kafir terhadap diri Nabi kita alaihi salatu wassalam dan terhadap orang-orang yang mengikuti beliau di saat itu dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, cukup. Memang benar-benar orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai orang kafir itu takut, gentar untuk menghadapi. Karena Allah yang memuliakan mereka. Karena kelurusan mereka, karena keikhlasan mereka, karena segala-galanya. Allah Azza wa Jalla yang mengangkat mereka. Jika Allah mengangkat mereka, tidak ada seorang pun yang akan mampu menghinakannya. Walaupun sedunia ini memusuhinya, tidak akan barakallahu fikum. Nah, sekarang yang diminta adalah tentu upaya untuk kita istiqomah, berusaha istiqomah untuk memegang cahaya ini. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, ujian seberat apapun, jangan keluar dari bimbingan cahaya Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.